kau suka padaku. Dari sinar matamu, dari sikap lakumu, ada segenggam cinta yang tersembunyi di balik dinding hatimu. Walau kau diam, tapi hatimu bicara. Kau suka kepadaku, kau cinta kepadaku. Jangan pura-pura so acuh padaku. Aku sudah tahu kau suka padaku. Sudah tahu, kau suka padaku.